بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، masih kita dalam bab al-baghi, peringatan dari sifat al-baghi yang mana itu merupakan sumber dari kejelekan-kejelekan yang ada, mengumpulkan banyak sekali kejelekan. Telah kita pelajari tentangnya, dan juga dua hadis yang pertama. Hadis yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, qala haddatsana Utsman ibn Shalih qala haddatsana atau qala akhbarana Abdullah ibn Wahab qala haddatsana Abu Hani Al-Khawlani an Abi Ali Al-Janbi عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم برسبدة ثلاثة لا يسأل عنهم ada tiga golongan atau tiga macam orang, la yus'alu anhum, yang tidak perlu ditanyakan lagi tentang keadaan mereka. Ay annahum halikun, maksudnya dari tidak ditanyakan lagi tentang mereka adalah annahum halikun, bahwasanya mereka akan binasa, mereka akan mendapatkan keburukan atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu tanya lagi tentang keadaan mereka, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya lagi bagaimana hukumannya. Ada tiga golongan mereka ini. Salasatun la yus'alu anhum. Disebutkan satu-satu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun faraqal jamaah wa 'asa imamahu famata asiyan. Disebut golongan yang pertama, rajulun faraqal jamaah, seseorang yang memisahkan diri dari jamaah, asa imamahu, dia tidak mau taat kepada pemimpinnya, memberontak, tidak mau taat kepada pemerintahnya, famata asiyan, sehingga matinya dia dalam keadaan demikian. Seseorang yang merupakan salah satu dari jamaah yang dipimpin oleh pemerintah, masyarakat yang memiliki pemimpin, kemudian dia yang seharusnya terikat dengan kepemimpinannya, seharusnya taat, wajib untuk mengikuti arahan-arahannya, tetapi dia dengan sengaja meninggalkan berpaling, tidak mau taat, memberontak, famata asian, sehingga dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini golongan pertama yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salasatun la yus'alu anhum, yang jangan kamu tanya lagi tentang keadaan mereka, mereka pasti akan binasa, akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan mereka. Oleh karena itu, dalam kelanjutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu famata 'asiyan fala tas'al 'anhu, maka orang yang seperti ini jangan kamu tanya lagi tentang keadaan. Sama dengan makna yang pertama tadi, annahu halik, orang ini akan celaka, orang ini akan binasa, mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala karena pemberontakannya, karena khurujnya dia dari ketaatan kepada pemerintahnya. Ini merupakan salah satu perkara besar, dosa besar, sehingga Rasulullah SAW sebutkan pada salah satu dari tiga golongan ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Man kharaja min at-ta'ah, siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, wa faraqa al-jama'ah, dia berpaling, tidak mau mengikuti masyarakat yang taat kepada pemerintahnya, yang terikat dengan kepemimpinannya, kemudian dia meninggal, famata mata mitatan jahiliyah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matinya dia seperti matinya kaum jahiliyah, mati dalam kemaksiatan, mati dalam pemberontakan dan ketidaktaatan kepada pemerintahnya dan juga kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan masing-masing untuk taat kepada pemerintahnya, sehingga dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan mereka. Ini golongan yang pertama. Disebutkan perkara ini pertama oleh Rasulullah SAW karena memang perkara ini perkara yang, atau salah satu perkara yang paling penting, yaitu taatnya seseorang kepada pemerintah-pemerintah mereka. Karena sebagaimana telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang lalu, para ulama mengatakan bahwa perkara as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, merupakan salah satu prinsip yang paling utama dalam Islam. Mengapa demikian? Karena menjalankan Islam, menjalankan tauhid, tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan apa? Dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan kaum muslimin, adanya al-jamaah. Oleh karena itu disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama mengatakan, dan tidaklah mungkin terjadi al-jamaah kecuali dengan adanya imam, adanya pemerintah yang kemudian menyatukan mereka, adanya imam. Dan tidaklah mungkin imam, seorang pemimpin ini bisa berjalan dengan sempurna kecuali dengan adanya as-sam'u wa ta'ah, ketaatan kepada mereka. Maka ini merupakan rangkaian yang sangat berkaitan, yang pada ujungnya adalah kembali kepada masing-masing kaum muslimin agar mereka memerhatikan permasalahan ini, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, karena dengan demikian akan sempurna penegakan Islam, penegakan at-tauhid dengan rangkaian yang telah disebutkan tadi. harus dengan jamaah, jamaah harus dengan imam, dan imam harus adanya as-sam'u wa ta'ah. Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW menekankan kaum muslimin untuk selalu taat pada mereka. Bagaimanapun keadaannya, selama pemimpin itu masih memimpin dengan sah, maka harus mentaati mereka. Walaupun kezaliman dirasakan oleh manusia, walaupun sebagaimanapun keadaan itu, tetapi kata Rasulullah SAW, wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, walaupun punggungmu dicambuk, walaupun hartamu disita, tetap kewajiban taat itu tidak lepas dari kaum muslimin untuk mereka mendengar dan taat kepada pemerintah-pemerintah mereka. Itu merupakan kewajiban terbesar, salah satu prinsip terbesar dalam Islam. Sebaliknya, siapa yang melanggar al-khuruj anit ta'ah, al-khuruj anit sam'i wa ta'ah, keluar dari mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, maka hukumannya ditegaskan oleh Rasulullah SAW diantaranya dalam hadis ini, bahkan disebutkan pada golongan yang pertama, rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu famata 'asiyan fala tas'al anhu, seorang laki-laki atau siapapun yang meninggalkan jama'ah, tidak mau taat kepada pemerintah mereka, kemudian dia mati dalam keadaan demikian, fala tas'al anhu, maka jangan kamu tanyakan tentang hukuman yang akan mereka dapatkan, pasti mereka akan merasakan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan golongan yang kedua, wa amatun aw abdun abiqa min sayyidihi, wa amatun aw abdun, seorang budak baik laki-laki maupun wanita yang terikat dengan majikannya, seorang budak baik laki-laki maupun wanita yang terikat dengan majikannya, abiqa min sayyidihi, kemudian mereka budak ini baik laki-laki maupun wanita, abiqa, makna abiqa adalah farra wa haraba minhu, abiqa min sayyidihi ay farra wa haraba minhu, lari kabur dari majikannya. Ini merupakan golongan yang kedua. Ini pun kata Rasulullah SAW, budak-budak yang seperti ini, baik laki-laki maupun wanita, yang kabur dari majikannya, lari dari kewajibannya, maka la tas'al anhu, jangan kamu tanya tentang keadaan mereka, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang pertama tadi, seorang budak wajib untuk taat pada majikannya, wajib untuk menunaikan tugas-tugasnya, tidak boleh dia lari dari tugas-tugasnya sebagai seorang budak kepada majikannya, kecuali dengan cara-cara syar'i yang ditentukan dalam Islam yang dibahas dalam babnya. Namun pada asalnya tidak boleh mereka lari dari tugas mereka, karena siapa yang lari dari tugas mereka sebagai budak, maka ini pun terhitung dalam kemaksiatan, sehingga pada ujungnya mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tas'al anhu, jangan kamu tanya tentang keadaan mereka. Golongan yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa imra'atun ghaba zawjuha wa kafaha mu'nata ad-dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Imra'ah ghaba zawjuha, seorang wanita yang ghaba zawjuha, suaminya sedang tidak ada. Ghaba zawjuha ay fi safar, suaminya sedang tidak ada, artinya dalam keadaan safar, tidak ada di rumahnya. Baik safar itu safar dalam pekerjaannya, safar dalam melaksanakan talabul ilmi, safar untuk haji, umroh, ataupun yang lainnya. Apapun safar itu, sesuai dengan keperluannya, seorang wanita ini yang ghaba zaujuha, suaminya sedang safar, wa kafaha mu'natad dunya, dalam keadaan suaminya kafaha memberikan kecukupan mu'natad dunya untuk kebutuhan kehidupan dunianya. Kafaha mu'natad dunya ay taraka indaha ma tasluh bihi ahwalahum ad-dunyawiyah. Makna dari kafaha mu'natad dunya ay taraka indaha ma tasluh bihi ahwalahum ad-dunyawiyah. Seorang wanita yang suaminya sedang safar, kemudian meninggalkan, taraka indaha, meninggalkan di sisinya, di rumahnya, ma tasluh bihi ahwalahum ad-dunyawiyah, meninggalkan sesuatu yang untuk kebutuhan dunianya. Sedang safar suaminya dalam rangka keperluannya, dan meninggalkan sesuatu untuk kebutuhan dunianya untuk istrinya di rumahnya. Imra'atun ghaba zawjuha wa kafaha mu'natad dunya. Namun apa yang dilakukan oleh si wanita ini, si istri ini? Fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Fatabarrajat ay kharajat safirah. Kharajat safarah muzhiratan mahasinaha wa zinataha. Tetapi si istri ini yang ditinggal oleh suaminya, ditinggalkan harta dan keperluan-keperluan dunianya, namun yang dilakukan oleh istrinya adalah kharajat safarah, dia pun pergi dari rumahnya, bahkan melakukan safar, muzhirah mahasinaha wa zinataha, dalam keadaan dia menampilkan keindahan dirinya, perhiasan-perhiasannya dalam bepergiannya tersebut. Fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Fatabarrajat wa tamarrajat. At-tamarruj ay al-fasad. At-tamarruj maknanya adalah al-fasad. At-tamarruj maknanya al-fasad. Ikhtara sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-lafzah, dipilih dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ini, at-tamarruj wa tamarrajat ba'daha, yang maknanya adalah al-fasad, melakukan kerusakan. Ikhtara hadhihi al-lafzah lid-dalalah. Naam, ikhtara hadhihi al-lafzah fi dalalati ala hadha al-ma'na, dalam menjelaskan tentang makna ini, yaitu seorang wanita yang bepergian menunjukkan perhiasan dirinya, artinya dia tidak menutupi auratnya dan perhiasannya, keindahan-keindahannya. Ikhtara hadhihi al-lafzah fi dalalah ala hadha al-ma'na, dibahasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tamarrajat, yang artinya melakukan kerusakan sepeninggal suaminya. Liquwwati lafziha fi dalalah, liquwwati lafziha fi dalalah ala haqarati al-mar'ah, karena kuatnya lafaz ini dalam menunjukkan kerusakan dan kerendahan pelakunya, dalam hal ini si wanita ini, si istri yang ditinggal oleh suaminya ini. Barakallahu fikum. Ini bahasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Golongan ketiga yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tanya tentang apa yang akan mereka dapatkan. Mereka pasti akan mendapatkan hukuman. Mereka akan binasa karena kelakuan mereka yang sudah melampaui batas. Seorang wanita ditinggal oleh suaminya, diberikan kebutuhan-kebutuhan untuk dunianya, namun dia pakai itu semua untuk tabarruj, keluar dari rumahnya memperlihatkan perhiasan dan keindahannya, maka tamarrajat ba'daha, sungguh wanita ini telah melakukan kerusakan sepeninggal suaminya, tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Diberikan untuk mencukupi kebutuhannya, namun dia pakai untuk kemaksiatan dalam keadaan suaminya tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Ini tiga golongan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan yang berikutnya. Wa thalathatun la yus'alu anhum, dan tiga golongan pula yang tidak perlu ditanya tentang keadaan mereka. Sama maknanya dengan yang pertama. Tidak perlu ditanya tentang apa yang akan mereka dapatkan. Mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu tanya lagi tentang kebinasaan mereka. Rajulun naza'a Allahu rida'ah fa inna rida'ahu al-kibriya wa izarahu 'izzuh. Seorang rajulun naza'a Allahu rida'ah. Golongan yang pertama atau yang keempat kalau dihitung dari awal hadis adalah seseorang yang menantang atau lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sesuatu yang merupakan pakaian Allah Subhanahu wa taala, merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ridaahu al-kibriya wa izarahu 'izzuh. Pakaian Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan rida, pakaian yang biasa disebut untuk pakaian bagian atas, adalah al-kibriya, kesombongan dan ketinggian di hadapan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa izarahu 'izzu, dan pakaian yang kedua atau sifat kedua bagi Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan izar, pakaian yang biasa disebut untuk pakaian bagian bawah, adalah 'izzuhu, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang yang bersikap sombong, merasa dirinya tinggi di hadapan orang lain, merasa bahwa dirinya lebih mulia, dan selain dia, orang-orang yang rendah memandang remeh mereka, dan seterusnya dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh al-izz wal kibriya, sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini telah lancang dengan menggunakan sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-izz wal kibriya. Rajulun naza'a Allahu rida'ahu fa inna rida'ahu al-kibriya wa izarahu 'izzuh. Sebagaimana ini telah lewat juga pada hadis-hadis yang lalu pada bab al-kibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Wa hadha huwa mawdi'u syahid min al-hadis. Ini yang merupakan letak kaitan antara hadis ini dengan bab. Bab apa yang sedang kita bahas, sedang kita pelajari dari Al-Imam Al-Bukhari, bab al-baghi. Bab tentang seseorang yang melakukan al-baghi, kezaliman. Melakukan kezaliman terhadap orang lain dengan lisannya ataupun dengan anggota tubuhnya. Kezaliman itu baik terkena pada harta dan yang berkaitan dengan harta, atau pada harga diri atau yang berkaitan dengannya, atau pada jiwa dengan melukainya, ataupun yang semisalnya yang pada ujungnya adalah membunuhnya. Semua itu merupakan al-baghi, kezaliman, yang mana sebagaimana kita pelajari pada hadis yang lalu, kezaliman atau al-baghi ini banyak muncul dari orang-orang yang memiliki kesombongan pada dirinya. Oleh karena itu pada hadis yang sebelumnya juga sama dengan hadis ini, disebutkan hadis tentang tercelanya sifat al-kibr, kesombongan. Yadkhuluni kata an-nar al-mutakabbirun wal-mutajabbirun. Orang-orang yang sombong, merasa dirinya tinggi, memandang orang lain dengan pandangan remeh. Sehingga apa? Sehingga dia berbuat sesukanya berbuat semena-mena, dia melukai orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, atau dia mengambil harta dengan tanpa hak yang itu hak orang lain, dan seterusnya. Dari kezaliman-kezaliman banyak muncul dari orang-orang yang memiliki sifat ini, memiliki sifat al-izz, al-kibriya, kesombongan, dirinya mulia, memandang orang lain dengan pandangan remeh, yang mana kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, orang ini telah lancang. Naza'allahu rida'ah, melawan atau menantang Allah Subhanahu wa taala dengan lancang, menggunakan sesuatu yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rida'ahu al-kibriya wa izarahu 'izzuh. Maka janganlah kamu tanya tentang keadaan mereka, karena mereka pasti akan binasa. Yang berikutnya, kalau diurutkan dari pertama berarti yang kelima. Qala wa rajulun syakka fi amrillah. Rajulun syakka fi amrillah, seseorang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ragu pada sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha 'am, ini lafaz yang umum. Yatanawal kullu amrin yata'allaq billah. Keraguan ini yang ditunjukkan oleh hadis ini, rajulun syakka fi amrillah, sifatnya umum. Seseorang yang ragu pada Allah Subhanahu wa taala, mencakup segala sesuatu. Yatanawal kullu amrin yata'allaq billah, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ragu dalam memberikan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, ragu dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ragu dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ragu, maka ini termasuk orang-orang yang terancam dengan hukuman dan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun syakka fi amrillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian seorang ragu padanya? Allah Subhanahu wa taala fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, kemudian diragukan tentang Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan dalam hal mengingkari afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kemudian yang terakhir, qala wal qunutu min rahmatillah. Walqunut min rahmatillah. Alqunut min rahmatillah, alya'su min rahmatillah. Seseorang yang ya'isa, putus asa dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkaitan dengan ini, maka termasuk golongan yang terancam dengan kebinasaan, terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang putus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia merasa bahwa dirinya tidak pantas mendapatkannya karena banyaknya dosa yang dia lakukan, ataupun merasa bahwa sangat jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dia dapatkan, dan seterusnya yang berkaitan dengan ini. Seseorang putus asa untuk menjadi baik, maka ini merupakan salah satu dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini, la yus'al anhum, tidak ditanya lagi tentang keadaan mereka. Fa innahum halikun, mereka akan binasa karena perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba Allah, atau katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hamba Allah yang mereka asrafu ala anfusihim, melampaui batas dalam menzalimi diri mereka, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai segitu jauhnya. asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqnatu min rahmatillah. Mereka yang keadaannya demikian, katakanlah kepada mereka, jangan kamu putus asa kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala macam dosa. Artinya, jika ini diperintahkan untuk dikatakan kepada mereka yang asrafu ala anfusihim, maka bagaimana yang di bawah mereka? Tentunya lebih-lebih lagi untuk mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka putus asa, seberapa banyak pun dosa yang dimiliki oleh seorang, merupakan perbuatan yang salah, merupakan dosa yang besar, tergolong pada golongan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam la yus'alu anhum, maka terlebih lagi yang di bawah mereka. Ini pun sudah pernah lewat pada hadis-hadis yang lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kaba'ir, apa itu dosa-dosa besar? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isyraku billah, syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala, wal qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan urutan yang kedua apa? Al qunut wal ya's min rahmatillah. Ini makna hadis secara umum, insyaallah kita baca syarahnya pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.